الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian dari kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw'il Kitab was Sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan tentang diperbolehkannya membeli tanda berupa batu atau yang semisalnya pada bagian kepala mayit. Dan sebagian para fuqaha mereka menyebutkan diperbolehkannya memberi tanda pada bagian kakinya untuk menjelaskan batasan dari kuburan tersebut. Adapun hadis-hadis yang datang yang menerangkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan batu di atas kuburan Utsman bin Mad'un radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan adalah satu buah batu yang diletakkan yang sejajar dengan bagian kepala si mayit. Baik, kita lanjutkan kembali sampai di mana? نعم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: ويحرم أيضا إسراج القبور. عندكم ماذا؟ اللام، الراء، قبور. نعم. ويحرم أيضا إسراج القبور أي إضاءتها. dan juga diharamkan memberi penerangan kepada kuburan. Ai idha'atuha, yaitu yakni memberi penerangan pada kuburan tersebut. Lima fihi min at-tashabbuh bil kuffar. Disebabkan karena ini menyerupai perbuatan orang-orang kafir. Wa idha'atul mal dan menghambur-hamburkan harta. Dan telah kita jelaskan bahwa memberi tanda pada kuburan diperbolehkan, namun apabila terdapat dalil yang menunjukkan diharamkannya maka tidak diperbolehkan, atau tanda tersebut menjurus kepada tazyin, menghiasi kuburan, zakhrafah, atau kepada sikap berlebih-lebihan, maka dalam hal ini dilarang. Seperti membangun bangunan di atasnya, mengapurinya, menembokinya, menulis di atas kuburan, yang sahih dari pendapat para ulama, hal ini semua tidak diperbolehkan. Karena ini termasuk di antara wasilah yang dapat menyebabkan seorang terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan. Sebagai faedah berkenan tentang masalah menulis di atas kuburan, disebutkan oleh Al-Hakim sahibu kitab Al-Mustadrak rahimahullahu ta'ala, setelah beliau menyebutkan hadis-hadis tentang larangan menulis di atas kuburan, beliau mengatakan hadhihi asanidu sahihah, riwayat-riwayat ini sanadnya sahih. Wa laysa al-amalu 'alayha. Kata Al-Hakim, namun hadis ini tidak diamalkan. Tidak diamalkan oleh para ulama. Fa inna a'immatal muslimin min asy-syarq ila al-gharb maktubun 'ala quburihim. Sebab para imam-imam kaum muslimin dari timur hingga ke barat, kuburan-kuburan mereka semuanya diberi tulisan. Diberi tulisan di atasnya. Wa huwa amalun akhadha bihi al-khalaf 'anil salaf. Dan ini amalan yang diamalkan oleh kaum khalaf, mereka menukil dari kaum salaf. Ini perkataan Al-Hakim rahimahullah ta'ala, di mana beliau berpendapat bahwa amalan ini amalan masyhur. A'immatul muslimin, mereka menulis di atas kuburan-kuburan mereka. Namun apa yang disebutkan oleh Al-Hakim rahimahullah ta'ala ini dibantah oleh para ulama, di antaranya Az-Zahabi rahimahullah. Beliau mengatakan, la na'lamu sahabiyan fa'ala dhalik, innama huwa syai'un ahdathahu ba'du at-tabi'in faman ba'dahum wa lam yablughhum an-nahy. Kami tidak mengetahui ada seorang pun dari kalangan para sahabat yang melakukan hal itu, menulis di atas kuburan. Namun yang diketahui hal ini dilakukan oleh sebagian tabi'in. Namun mereka diberi uzur disebabkan karena larangan tersebut, larangan menulis di atas kuburan tidak sampai kepada mereka riwayat tersebut. Tidak sampai kepada mereka riwayat tersebut. Demikian pula jika hadis tersebut sahih, maka tidak sepantasnya berpaling dari hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena amalan sebagian kaum muslimin. Wa bina'ul masajid 'alaiha, dan tidak diperbolehkan membangun masjid di atasnya. Was-shalatu 'indaha aw ilaiha, dan tidak diperbolehkan salat di sisi kuburan atau menghadap kuburan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, la'anallahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat kaum Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan Nabi-Nabi mereka sebagai masjid-masjid. Hadis muttafaqun alaih. Dan ini termasuk di antara perbuatan ghulu terhadap orang-orang yang saleh, di mana dibangun di atas kuburan mereka masjid. Dan ini menjadi sebab menjerumuskan kaum muslimin kepada perbuatan kesyirikan. Masjid tidak boleh disatukan dengan kuburan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-ardu kulluha masjid illa al-maqbara wal-hammam. Semua yang ada di permukaan bumi ini masjid. Artinya boleh dijadikan sebagai tempat salat kecuali pekuburan dan kamar mandi. Maka pekuburan tak bisa disatukan dengan masjid. Masjid tempat sholat. Sementara makbarah, pekuburan merupakan tempat dilarang bagi kaum muslimin untuk mengerjakan sholat di sana. Lalu kata beliau, wa tahrumu ihanatuha bil mashyi 'alaiha aw wat'uha bin ni'al awil julusu alaiha wa ghairu dhalik, dan diharamkan ihanatuha, diharamkan menghinakan kuburan yakni merusaknya, ya, tidak menghargainya. Bil mashi alaiha, dengan cara berjalan di atas kuburan, yakni dia menginjak kuburan tersebut. atau menginjaknya dengan sendalnya, awil julusa alaiha, atau duduk di atas kuburan, wa ghairu dzalik, dan yang lainnya yang merupakan bentuk ihana, melecehkan, merusak kehormatan kuburan. Maka ini juga adab yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang harus kita perhatikan pada saat mendatangi pekuburan. Di sana banyak kuburan, hati-hati. Jangan sampai kemudian seorang melakukan ihana dan tidak memberi hak pada kuburan tersebut, tidak menghormatinya dengan cara berjalan di atasnya, menginjaknya, duduk di atasnya, apalagi memakai sendal. Ini semua tidak diperbolehkan. Di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ay yajlisa ahadukum ala jamratin fatuhriqu thiyabah fatakhlusu ila jildih. Salah seorang kalian duduk di atas bara api yang membakar pakaiannya sehingga menembus kulitnya, khairun min ayyajlisa ala qabri, itu lebih baik daripada dia duduk di atas kuburan. Dia terbakar, pakaiannya terbakar oleh bara api sampai menembus kulitnya, itu masih lebih baik daripada dia duduk di atas kuburan. Rawahu Muslim. Maka hadis ini jelas sekali menunjukkan larangan dan diharamkannya duduk di atas kuburan. Walinahihi sallallahu alaihi wasallam anil watri ala kubur, dan berdasarkan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menginjak kuburan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Wa yustahabbu 'inda al-faragh min ad-dafni ad-du'a lil-mayyit, dan dianjurkan pula apabila telah selesai menguburkan mayit, maka dianjurkan mendoakan kebaikan untuk si mayit. Mendoakan kebaikan untuk si mayit. Li fi'lihi sallallahu alaihi wa sallam, berdasarkan perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam. Berdasarkan perbuatan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mendoakan kebaikan. Fa innahu kana idza faragha min dafni al-mayyit waqafa alayhi wa qala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai menguburkan jenazah, maka beliau berdiri dan beliau mengatakan, istaghfiru li akhikum wasalu aw wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Beristighfarlah kalian untuk saudara kalian dan mohonlah kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hamba tersebut, karena sesungguhnya sekarang ini dia sedang ditanya, dia sedang diuji dengan diutusnya dua malaikat. Sebagian riwayat menyebutkan dua malaikat tersebut, yang satunya bernama Munkar dan yang satunya bernama An-Nakir. Walhasil ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, beristighfar dan mendoakan kebaikan untuk si mayit setelah dikuburkan merupakan hal yang disunnahkan. Ya, diam sejenak, berdoa. Dan masing-masing berdoa. Masing-masing berdoa. Tidak perlu ada yang memberi komando. Mari kita sama-sama berdoa. Enggak perlu. Ya, namun masing-masing beristighfar. Dan tidak dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berdoa lalu kemudian para sahabat mengaminkan. Beliau hanya mengatakan istaghfiru li akhikum, beristighfarlah kalian untuk saudara kalian. Tunjukkan masing-masing. Masing-masing beristighfar, masing-masing mendoakan kebaikan. Apakah ketika seorang berdoa mengangkat tangan atau tidak? Yang zahir wallahu taala a'lam, seorang berdoa pada saat setelah di kuburkan mayit, seorang berdoa tanpa mengangkat tangan. Sebab tidak dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melakukannya dengan mengangkat tangannya. Maka seorang berdoa, beristighfar untuk si mayit tanpa mengangkat tangannya. Wa amma qira'atul Fatiha aw syai' min al-Qur'an 'inda al-qabr fa innahu bid'atun munkarah. Adapun membaca Al-Fatihah atau membaca sesuatu dari Al-Quran di sisi kuburan, maka ini merupakan perbuatan bid'ah yang mungkar. Setelah selesai dikuburkan, lalu ada seorang mengatakan, ya sebelum kita tinggalkan kuburan ini, mari kita mendoakan untuk saudara kita, demikian dan demikian. Ya, lalu mengirimkan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Lalu kemudian mereka membaca Al-Fatihah. Atau mengirimkan ayatul kursi, atau mengirimkan al-mu'awwidhatain, al-ikhlas. Ini semua merupakan perbuatan bid'ah yang tidak ada sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'annahu lam yaf'alhu nabi alaihi salatu wassalam wala sahabatuhu al-kiram. Karena ini tidak pernah dikerjakan oleh nabi dan tidak pula para sahabat yang mulia. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah alaihi salatu wasallam telah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan satu amalan tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, maka dengan demikian ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita telah menyelesaikan permasalahan yang ke-8 dari hukum dan tata cara penyelenggaraan jenazah. Masih tersisa masalah yang ke-9 yang menerangkan tentang hukum seputar ta'ziyah. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.